Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن أحوال أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini malam Rabu tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 24 Agustus 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik yang kita memakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 50. Ini adalah pertemuan yang ke-24. Dan sudah dibikinkan playlistnya ini. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita nanti mendapatkan faedah pemahaman dari kitab ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan kalamuna lafdun mufidun. Perkataan kalamuna lafdun mufidun. Dan kemarin kita juga sudah membahas tentang, bahkan kita menambahkan faedah dari in addanal muaddinu, apabila muaddin itu sudah adzan atau akan adzan, ya, maka di sini orang yang mendengar akan mendapatkan kemungkinan cara pandang yang lainnya, kemungkinan-kemungkinannya yang lainnya. Bahkan kemarin ada faedah yang penting di sini ketika apa mas? Fal kalamu huna lamma zada naqasa. Jadi al kalam di sini adalah bahwa al kalam ini adalah al jumlah mufidah. Al kalam di sini adalah pembicaraan yang sempurna. Lafdun mufidun, sebuah lafaz yang memberikan faedah, itu kalam. Ya. Nah, namun di sini al kalam huna lamma zada naqasa. Di halaman 49 mas. Fal kalamu huna lamma zada naqasa. Kalam di sini kalau bertambah maka dia berkurang. Bertambah apa? Kalau ditambahi in maka fa naqasal makna, akan berkurang maknanya. Awalnya adalah adzanal muadzin. Muadzin sudah adzan. Adzanal muadzin. Seorang muadzin sudah adzan. Namun ketika ditambahkan in adzanal muadzinu, ada tambahannya in, maka tambahan itu menjadikan itu berkurang. Sama halnya kemarin faedahnya apa? Tentang cinta. Ketika antum mencintai istri antum karena Allah Azza wa Jal, bertambah-bertambah dengan ketaatan, itu bagus. Tapi kalau bertambahnya bikin blereng mas, tambahin, maka itu menjadi sesuatu yang sangat kurang. Ya. Mas atau Dik, saya akan mencintaimu jika. Nah, kalau sudah cinta itu pakai syarat, itu akan lama dan akan berabi. Sama halnya ketika tips orang yang belum menikah, ingin menikah. Kalau dia itu terlalu banyak syarat, gak jadi nikah-nikah mas. Antum bayangkan antara korelasi cocokologi antara Al-kalam huna lama zada naqasa. Itu ternyata di situ, Mas. In saja. Ya. Dek, cintaku padamu akan aku tambah jika engkau mengizinkan aku untuk menambah. Lah. Ya, Mas Furqan, jangan mengatakan seperti itu ya. Jikanya itu nantinya menjadi syarat yang akhirnya yang tadinya sudah baik-baik saja menjadi tidak ber, ya, rasanya akan berkurang. Sama halnya tadi kopinya kita ini, Anda timbang persis 20 gram Robusta, 20 gram Arabica White, dengan airnya Anda tambahkan 600 ml perbandingan 1:15. Ini kalau misalnya tambahin, tadi Anda tambahkan 20 saja, 20 ml airnya. Kenapa? Anda berpikir kalau di dripper itu mesti ada nguapnya. Jadi biar 20 itu jadi tambahan. Ternyata ini masih pekat juga. Ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan tambahan itu terkadang perlu, tapi terkadang kalau di sisi tentang adanya in tadi, itu menjadi merunyamkan segala sesuatu. Nah, ternyata konsep-konsep yang ada di dalam nahwu ketika diaplikasikan dalam konsep keseharian bisa masuk, Mas. Nah, inilah pentingnya ketika cocokologi ini bukan untuk mencocokkan, tapi dalam rangka memudahkan kita memahaminya. Oh, kalau al-kalam itu adalah lafdun mufidun, kalau ditambahin maka bukan al-kalam lagi. Karena dia tidak menjadi mufid, tidak bisa memberikan manfaat. Dia akan memberikan rasa penasaran yang lebih banyak lagi, atau kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi lebih banyak lagi. Nah, kita kemarin sudah bahas panjang. Kemudian juga, kemarin kita juga membahas tentang ini berkaitan dengan fikih juga. Fikih yang berkaitan dengan apa, Mas? Idza adzana al-muadzinu fala yakhruj. Ya. Fala yakhruj ahadun hatta yusalliya. Kalau seorang itu, ya, kalau seorang itu sudah mendengar muadzin itu sedang adzan di masjid, sedangkan dia dalam di dalam masjid, maka dia tidak boleh keluar dari masjid itu sampai dia selesai sholat. Ingat-ingat, Mas. Kayak tadi Pak Rasul mau adzan, Anda bilang sebentar, Anda mau pulang dulu. Jadi biarkan Anda keluar dulu. Kalau nanti Pak Rasul sudah ada, Anda keluar ngapain? Ya, kecuali kalau udzur. Ya. Paham enggak misi? Nah, inilah pentingnya ketika kita membawa konsep-konsep apa yang menjadi pemisalan di dalam pembelajaran bahasa Arab itu bisa dibawa ke semua sisi aspek dari fikih, dari akidah, apa saja bisa. Makanya inilah yang menyebabkan apa, Mas? Ada pertanyaan, Ustaz, kalau belajar bahasa Arab kepada orang-orang ahli bid'ah boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Meskipun dia ahli bahasa. Enggak boleh. Kenapa? Antum akan terbawa kepada pemahaman sesatnya ahli bid'ah ini tanpa antum sadari. Ini masalahnya di situ. Karena bahasa Arab itu luas. Bisa membawa tafsir, bisa membawa fikih, akidah yang lain banyak sekali. Toh itu contoh, Ustaz. Ya contoh. Antum dari contoh menganggukkan kepala, menyadari bahwa itu diyakini sebagai kebenaran, terus diambil terus. Akhirnya takwil-takwil yang tidak terpakai, yang sesat dan menyesatkan, itu masuk tanpa disadari. Ini pentingnya tentang menyadari bahwasanya bahasa Arab itu penting, esensial, Mas. Jangan pernah. Ya makanya kemarin bahkan sampai di forum itu tak ada yang mengupdate statusnya. Bismillah itu nulisnya bukan bismillah biasa, tapi bismillah. Ada juga assalamualaikum itu assalamualaikum pakai hamzah. Alaikumnya pakai hamzah. Dan juga insyaallah disambung semua. Dan banyak hal seperti itu. Kenapa? Karena keinginannya mereka benar. Tapi mereka tidak belajar tentang kaidahnya. Akhirnya menjadi salah. Sebagaimana perkataannya, siapa yang terkenal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami muridin khair lan yusibau. Berapa banyak orang itu menginginkan kebaikan tapi enggak dapat. Kenapa? Caranya susah. Caranya susah. Nah, kita lanjutkan lagi. Bahkan ini saja masuk ke cinta, bayangkan. Ana ceritain ke istri ana, dia ketawa. Tapi ini saja. Ya, alhamdulillah. Karena Allah memberikan kebisaan, itulah menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Menghubungkan apa saja dari kehidupan sehari-hari yang sering kita pakai untuk mempelajari bahasa Arab. Itu penting. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman 50. Idan, ya kemarin ana katakan bisa tulis seperti ini, idan. Dan idan seperti ini. Tapi ini jauh lebih ma'ruf daripada yang ini. Idza qulta rabbunallahu fa innahu kalamun. Kalau engkau katakan rabbunallahu, Rabbnya kita adalah Allah. Rabbnya kita adalah Allah. Fa innahu kalamun, maka ini termasuk apa? Kalamun. Syekh masih ingin meyakinkan antum untuk apa? Bisa enggak antum membedakan kalam dengan yang lainnya? Paham? Nah, li'annahu mufidun. Karena kalam di sini adalah mufidun, memberikan faedah. Wa idza qulta, apabila engkau katakan nabiyuna Muhammadun. Nabinya kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mufidun. Paham sampai di sini? Ini aja fa hadza kalamun, ini juga kalam. Ya, ini juga kalam. Li'annahu mufidun. Alasannya apa? Li'annahu mufidun, karena perkataan nabiyuna Muhammadun ini mufidun, memberikan faedah. Betul, nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idza qulta, kalau engkau katakan, jadi ini Syekh memberikan penjelasan apa? 1, 2, kemudian 3. An-naru haratun. Api itu panas. Ya, api itu panas. Paham sampai di sini? Fahada kalamun. Ini juga kalam. Li'annahu mufidun. Karena ini juga memberikan faedah. Nah, kemarin kita membahas bahwasanya sebagian ahli nahwu mengatakan harus ada apa? Ya, ada faedah jadidah. Harus memberikan faedah yang baru. Tapi yang rajih menurut Syekh Utsaimin rahimahullah tidak harus. Tidak harus. Ya, wa in kanatil faidatu ma'lumatan. Ya. Jikalau faidah itu benar-benar sudah diketahui. Wa idza qulta, kalau engkau katakan al-ma'u jauharun sayyalun. Fa hadza kalamun. Air itu ya berkilau. Mengalir berkilau seperti jauharun. Ya, kalau misalnya dikatakan antum lihat percikan api itu, kalau yang bening itu kan kayak berlian, Mas. Ya, kayak berlian. Sehingga ketika orang itu menyadari bahwasannya yang terjadi, ya, antum bisa membuat contoh-contoh yang lainnya yang lebih dahsyat daripada apa yang ada di kitab ini. Tapi analoginya sama. Analoginya harus sama. Dan ini menunjukkan apa? Kalau kita menyadari bahwasannya cara Syekh rahimahullah, Syarih rahimahullah memberikan pembelajaran dan faedah dari contoh-contoh yang mudah kita fahami, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu, kedalaman ilmunya beliau. Kenapa? Semakin orang itu bisa memberikan contoh kepada contoh yang paling mudah difahami orang, maka dia telah memberikan apa? Kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Dan semua rata-rata contoh dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sangat mudah untuk dipaham. Ya. Karena konsepnya, ya, jadi al-ma'u jauharun, ya, sayyadun. Air itu sangat esensial, itu esensial, sayyadun mengalir. Fahada kalamun, jadi ini juga kalam. Ya, ini kalam. Itu kalamun. Itu kalamun. Alasannya Pak, li'anna mufidun. Dan ini contoh yang keempat. Paham sampai di sini? Karena ini semuanya Rabbunallahu Nabiyuna Muhammadun An-naru haratun Al-ma'u jawharun Sayyalun. Ini semuanya adalah apa Mas? Mufidun. Jadi alasannya itu apa? Mufidun. Memberikan faedah. Ya, bermanfaat Mas. Nah, kastakim. Sekarang kastakim. Halaman 50, kastakim. Al-kafu huna litamtsil. Kaf yang mana nih Mas? Ini loh. Kaf ini. Paham? Kaf di sini. Karena ini ka tambah apa? Istaqim. Ya, istaqim. Nah. Paham? Al-kafu huna litamtsil. Untuk apa? Tamtsil. Tamtsil itu apa? Contoh, memisalkan. Ai ya. Ai misalun. Istaqim. Yakni kafaidatin istaqim. Itu faedahnya memberikan istaqim, luruslah. Wa ala hadha fatamtsilu litaqyidi. Atas dasar ini tamtsil itu, pemisalan itu untuk taqyid, untuk mengkaitkan, untuk menguatkan. Wa dzalika annaka idza qulta, engkau itu apabila engkau katakan istaqim, istafatta, engkau akan memberikan faedah ayyuhal mukhatab, wahai orang yang diajak bicara, mukhatab yang diajak bicara, faedatan taman, akan memberikan faedah yang sempurna. Fala tatarakkabu, maka tidak perlu engkau itu menunggu. Menunggu apa? Wis titik porungi. Sudah tahu itu manfaatnya. Ya. Wala tantiru kalaman akhar, dan tidak menunggu perkataan yang lainnya. Paham sampai sini? Ya. Fastaqim, istaqim di sini adalah lafdun mufidun. Ya. Istaqim di sini adalah lafdun mufidun. Ini apa? Lafdun mufidun. Ini penting, Mas. Lafat yang memberikan faedah. Berarti apa? Kalaman. Waqad afada, ya, ragma annahu kalimatun wahidatun. Dan memberikan faedah walaupun itu satu kata. Istaqim saja, Mas. Walaupun itu hanya satu kata saja. Istaqim. Ya. Li'annahu tadammanat kalimatan ukhra. Karena, ya, karena satu kata itu mengandung kata yang lainnya. Fa inna qaulaka istaqim, sungguhnya perkataanmu itu istaqim, ai, ya, asalnya itu adalah anta. Anta. Jadi anta istaqim. Engkau istaqim, luruslah. Paham sampai sini? Jadi ada antanya tapi tidak ditulis. Wa huwa fa huwa mukawwanun min fi'lin wa fa'ilin. Maka dia, ya, dia ini Mas, istaqim nih. Kata istaqim, fa huwa di sini. Mukawwanun, dibentuk min fi'lin wa fa'ilin, dibentuk dari satu fi'il dan satu fa'il. Antum lihat, ya, kita sudah kemarin di pembicaraan yang pertama ada fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Fa'il itu apa? Subjek yang melakukan pekerjaan. Fa'il, ya, ini fa'il. Kalau misalnya Anda tuliskan di sini, ada kaidah. Di antum tulis kaidah yang ada di lembaran itu, yaitu tentang pembahasan apa? Fa'il. Ada fi'il. Ya. Maksudnya, bagi antum yang belum mengetahui apa itu fa'il, apa itu fi'il? Antum kembali lagi ke definisi awal. Biar bagaimana? Biar antum bisa, ya, kecap. Cap. Ya. Biar bisa ngikuti, Mas. Yaitu apa? Fa'il itu adalah subjek. Fi'il itu adalah kata kerja. Namun di sini fi'il adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ba'da fi'lin. Ba'da fi'lin. Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin. Ya, ba'da fi'lin. Atau kalau kata ini adalah fi'lun. Nah, ini fa'il. Definisinya ini adalah ini. Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin. Yaitu kata benda yang dirofakkan yang terletak setelah fi'il. Paham sampai sini? Nah, antum lihat di sini fa'il. Jadi misalnya ada kata-kata dahaba, ya, ana ulangi di sini ya biar tulisannya jelas. Kalau pakai hijau kurang jelas. Fa'il itu adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li, fi'lin. Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin. Isim yang marfu', isim itu kata benda yang dirofakkan yang terletak setelah fi'il. Itu misalnya dhaba aliyun, ya, dhaba aliyun ila masjidi. Al, ya, ini pergi, ya, telah pergi Ali ke masjid. Kalau ini dibalik, ya, ya Ali di sini sebagai apa? Fa'il. Ya. Jadi fa'il di sini ini adalah Ali. Paham? Fa'ilnya di sini Ali. Tapi kalau kemudian ya Ali ini ditukar menjadi Aliyun dahaba ilal masjid, maka Ali di sini bukan sebagai fa'il tapi sebagai mubtada. Ya, jadi sebagai mubtada. Nanti di pembahasan mubtada itu akan ada. Tapi yang jelas antum akan mendapati maklumat yang pertama sehingga antum bisa tetap mengikuti. Apa tuh maksudnya di situ mubtada? Mubtada adalah ismun yaqa'u fi awal jumlati. Iya, ismun. Ya. Itu secara global sebagaimana definisinya yang ada di Nahwul Wadih. Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Ada yang menyebutkan ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Nah, sama. Posisinya di depan maksudnya. Nah, ini contoh saja untuk memudahkan antum untuk kecap apa yang kita berusaha fahamkan di sini. Makanya wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Sufa, antum lihat. Karena asalnya adalah anta istaqim. Ya. Dan di sini al-fa'ilnya ya. Ya. Kalau anta istaqim, anta fa'il atau enggak? Bukan. Jadi istaqim anta. Harus disebutkan ya. Jadi di sini harus istaqim anta. Antanya diakhirkan. Istaqim anta. Kalau anta istaqim ya. Kalau antum nulisnya anta istaqim, maka anta di sini bukan sebagai fa'il tapi sebagai mubtada sebagaimana tadi Ana jelaskan. Ya. Paham sampai di sini? Ini perbedaannya esensial. Ya. Kalau secara bahasa Indonesia perbedaannya tidak mencolok. Artinya maksudnya. Tapi secara bahasa Arab banyak mencoloknya, Mas. Dan itu kalau semakin dalam mungkin semakin sakit. Mencolok kan? Kita nggak tahu arti mencolok. Nah, makanya kalau misalnya antum kajian, ya, ya kajian ngantuk, bisa jadi ya sangat mencolok, Mas. Nah, wazadakumul hirson. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Amin. Nah, wahwa fi hukmi dhahiri. Maka disebutkan wal fa'ilu, fa'il di sini. Fa'il apa tadi? Subjek. Ya, subjek yang melakukan pekerjaan. Disebutkan fa'ilnya setelah fi'il. Ingat-ingat tuh. Fa'il itu ada setelah disebutkan fi'il. Kalau isimnya dulu baru fi'il, maka dia bukan fa'il. Ingat-ingat tuh. Maka ini adalah dhamirun. Domir kata ganti. Domir kata ganti. Mustatirun. Mustatirun. Yang sembunyi. Yang bersembunyi. Delik, Mas. Ya. Bahasa Jawa itu paling pendek cekak aus, Mas. Kalau bahasa Indonesia yang bersembunyi. Kan panjang. Bahasa Jawanya delik. sing delik. Nah, sebutan wujuban. Wujuban harus didelikkan, harus disembunyikan. Paham? Wujuban. Ya. Ini nanti akan dibahas jauh di dalam penjelasan Syekh Muhammad Ishaq Al-Utsaimin rahimahullah tentang apa itu mustatir, kenapa wujuban. Ya. Ya, nanti dalam pembahasan yang pasnya. Sekarang ini hanya untuk sebagai antum faham beberapa istilah antum harus cari. Ya, beberapa istilah antum harus cari untuk mengenalnya. Wa huwa fi hukmi dhahiri. Dia itu dalam kondisi apa? Hukumnya dhahiri. Artinya hukum dhahiri artinya secara saklaknya seperti itu. Secara nampaknya ya, bahasa etimologinya seperti itu, bahasanya itu seperti itu, hukum dhahiri, cara hukumnya dhahir ya. Wa alaihi, dan berdasarkan itu juga atau atas itu juga, fala yahtaju an yakuna al-kalamu murakkaban min kalimataini fa aktsara tarkiban mahsusan, maka ya tidak dibutuhkan kalam itu murakkaban, disusun dari dua kata atau bahkan lebih, tarkiban sebagai bentuk susunan mahsusan, yang itu bisa diketahui secara panca indera. Ya. Maksudnya berapanya dan seterusnya itu, kalau misalnya dikatakan ya, realnya ya, tarkiban mahsusan realnya ya, itu kok ada dua, ada tiga dan seterusnya, itu real. Tapi bisa jadi ya, ada susunan yang susah saking banyaknya, tapi tetap saja mahsusan, itu masih bisa dihitung, masih bisa dikenali. Masih bisa, oh itu nyata kok. Ya, mahsusan. Bal idza rukiba walau tarkiban takdirian. Ya. Ya, bal bahkan ya. Idza rukiba apabila disusun. Ya, idza rukiba apabila disusun. Walau tarkiban takdirian, walaupun itu tarkiban sebagai susunan yang takdirian. Takdirian itu maksudnya adalah sesuai dengan persepsi. Takdirnya. Persepsi yang sesungguhnya. Takdirian itu apa? Persepsi yang sesungguhnya. Fa'innahu yu'tabaru kalaman. Maka dia itu bisa dianggap sebagai kalaman. Ya. Yu'tabaru kalaman. Itu bisa dianggap sebagai kalaman. Artinya di sini, al-kalam tidak butuh dengan jumlah isim yang membentuknya. Mau dua isim, mau tiga isim dan seterusnya, enggak ada masalah. Maksudnya isim, maksudnya ini juga kalimat. Satu kalimat, dua kalimat dan seterusnya. Itu enggak ada masalah. Kalimat maksudnya bahasa Arab dari satu kata. Jadi, kalam itu tidak harus dibentuk dari dua kata atau lebih yang bisa nyata. Namun di sini bisa disusun walaupun ini tarkiban takdirian. Ya. Maksudnya tarkiban takdirian tadi istakim. Ya, istakim. Istakim. Ini takdirian karena yang asalnya adalah istakim anta. Persepsi yang seharusnya itu adalah ada antanya. Ada anta. Tapi antanya di sini tidak boleh dinampakkan. Mustatir wujuban. Ya. Paham sampai sini? Nah. Maka walaupun itu susunannya itu hanya terdiri dari satu kata Namun walaupun persepsinya itu bisa dua kata dan bahkan lebih, tapi ini termasuk tetap dianggap sebagai kalaman. Idan, lalu jadi yushtaratu fil kalami, ya, disyaratkan dalam kalam, ya, yushtaratu disyaratkan fil kalam, dalam kalam, an yakuna lafdhon, harus dalam bentuk apa? Lafadz. Kemarin antum masih ingat apa yang kharaja min ta'rifil lafadz? Apa yang keluar dari definisi lafadz? Al-kitabatu, kemudian apa? Al-isyaratu, kemudian apa yang ketiga? Antum enggak merojaah, makanya susah, Mas. Makanya al-kitabatu, al-isyaratu, al-aqdu bi bil asabi wa wal alamatu. Ya. Di awal-awal itu, Mas. Ya. Itu di halaman, ya, 48. Ya, di halaman 48, Mas. Ya. Itu al-kitabatu, al-isyaratu, al-alamatu, al-aqdu bil asabi. Ini empat yang bukan termasuk lafaz. Sudah dibahas kita. Ingat-ingat tuh, Mas. Ya, al-fahmu bitaqra. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Makanya kalau misalnya antum mendapati lafaz, oh iya, lafaz itu definisinya ini. Definisinya ini dan seterusnya. Ya. Dan terkadang para ulama menulis lagi pembahasan apa yang antum sebutkan di satu lembar ini, misalnya halaman 50 ini, antum sederhanakan dengan apa? Namanya tasjir. Tahu tasjir, Mas? Mapping, Mas. Di mapping, dibikin bagan. Satu lembar itu, antum fahamnya bagaimana? Itu di mapping, dibuat bagan. Ya, paham? Nah, ini kita selesaikan dulu, baru nanti kita mapping. Wa kharaja bihada arba'atu asya. Nah, ini sudah ada di sini kok. Kemudian antum masih lihat halaman nama sebutnya. Makanya Syekh mencoba untuk apa? Ini loh, ketika kita membahas tentang lafaz, ya, wa kharaja bihada arba'atu asya. Keluar dari definisi bihada, definisi lafaz, ini ada empat perkara, ya, empat sesuatu. Itu adalah yang pertama apa? Al-isyaratu, al-isyaratu, isyarat. Wal-kitabatu, al-kitabah. Wal-alamatu, tanda-tanda. Wal-aqdu, ya, wal-aqdu, simbol, Mas, ikatan. Kalau sebutannya di halaman 48 apa? Wal aqdu bil asabi. Ya. Simbol dengan tangan. Kayak tangan misalnya antum menyimpulkan apa? Isyarah. Ila salasa wa khamsin. Nabi SAW itu ketika isyarat tasyahud membentuk angka seolah-olah 53. Nah. Kemudian wa an yakuna mufidan. Ya, yang pertama harus lafaz. Ini yang pertama. Yang kedua mufidan. Mufidan. Memberikan manfaat. Wa yakhruju bihi ma la yufidu. Dan yang keluar dari mufid itu yang tidak memberikan manfaat. Sama halnya antum kira-kira ketika kajian ngantuk, ngantuknya antum memberikan manfaat atau tidak? Enggak memberikan manfaat. Tapi capek, Ustaz. Iyalah, semua orang capek. Tapi kalau kemudian antum beralasan, setiap kajian antum itu ketap-ketip, ya. Padahal sudah ngopi banyak atau sudah nenggak. Ya. Sebutannya bukan ngopi banyak tapi sudah nenggak kopi, tapi tetap ngantuk, maka bisa jadi itu kurang doa. Ya. Kurang doa kepada Allah Azza Jal untuk meminta kefahaman. Karena yang memberikan kefahaman itu Allah Azza Jal. Anda tidak mengatakan bahwasanya doa antum kurang kemudian anda doanya lebih banyak, bukan, bukan itu maksudnya, Mas. Tapi semua kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i, dalam ibadah itu dari Allah Azza Wajalla. Maka jangan pernah merasa lemah. Wasta'inullah fi alfiyah. Ya. Dan itu tadi kita tergesa-gesa. Kita belum mengulang syairnya, Mas. Terakhir, Mas. Tenang aja. Wa yakhruju bihi ma la yufidu. Yang keluar dari mufid, mufidan ini adalah apa yang tidak manfaat. Fa innahu la yusamma kalaman. Maka itu dia dinamakan kalaman. Ya. Fa innahu la yusamma kalaman. Tidak dinamakan kalaman. Ingat-ingat, Mas. Ya. Yusamma kalaman, tidak dinamakan kalaman. Walau tola, walaupun itu panjang. Ya. Kayak misalnya, ya, akhuna Furqan, ya, indahu sa'ar tuwil, mazala huwa rajulun qawi. Manzala huwa rajulul qawi. Manzala huwa rajulul qawi. Walaysa tashbihan binisa. Misalnya. Ini contoh saja. Tapi panjang kan? Ya panjang. Panjang. Ya, saudara kita Mas Furqan itu punya rambut panjang. Tapi beliau itu tidak menyerupai wanita. Paham gak? Ya, dan tetap beliau adalah lelaki sejati yang kuat. Allah mabarik. Nah, walaupun itu panjang, tapi kalau ada jika, nah, tambah. Jika rambut panjang, nah, sesuatu nantinya. Wal muradu bil faidati ma yahsunu as-sukutu 'alaiha. Coba antum lihat. Yang dimaksud dari faedah apa? Ma yahsunu as-sukutu 'alaiha. Maksudnya apa? Orang itu diem, itu tuh akan memberikan kebaikan. Karena apa? Dia sudah paham apa yang diinginkan. Jadi misalnya, Anda mengatakan, Mas, rambutnya panjang. Barik-barik, Mas. Loma barik. Kemudian, antum mendengar perkataan anak ini, antum sudah tahu maksudnya apa. Gak perlu kemudian antum nunggu. Sudah apa ini titik purung yang ngomongin Ustaz. Paham saya misi? Ini maksudnya di sini. Yahsunu sukutu alaiha. Baik, diamnya dia sudah cukup untuk dia mendapatkan faedah. Tidak perlu kemudian dia ngomong terus. Paham sini? Ini maksud dari ma yahsunu sukutu alaiha. Sawam kanat mutajaddidatan au ghairu mutajaddidatin. Baik itu ya faedahnya itu baru atau tidak baru, enggak ada masalah, Mas. Paham saya sih? Ya. Artinya faedahnya itu diperbarui atau tidak ada pembaruan, enggak ada masalah. Paham saya sih? Nah. Sekarang wa qaluhu al-kalim. Ya. Jam'u kalimatin. Jam'u kalimatin. Jamak dari kalimatin. Wal muradu bil kalamun nas bihi kalamun nasi. Wal muradu bihi kalamun nasi. Yang diinginkan di sini al kalim di sini bihi, yang diinginkan dengannya dengan al kalim kalamun nas, perkataan orang. Wa huwa yang qasimu ila thalathati aqsamin. Maka disebutkan di sini al kalimatu. Jadi al kalimatu maksudnya di sini bukan al kalam ya, tapi al kalam maksudnya di sini adalah al kalimatu. Al kalimatu terbagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, dan harfun. Paham dari sini? Nah, wal muradu bihi kalamun nasi. Maksudnya di sini adalah perkataan orang. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Ini menjadi tiga macam. Ismin wa fi'lin wa harfin. Kenapa ismin wa fi'lin wa harfin? Karena ada ila. Ya. Walaupun di situ bisa menjadi apa? Ismun wa fi'lun wa harfun. Kenapa? Ada tanda seperti ini. Wa taqdiruhu wa ismun wa fi'lun wa harfun. Tapi kalau mau diterusin itu nisbatnya tetap majrur. Ismin wa fi'lin wa harfin. Ini juga dijelaskan oleh Syekh. Wala yumkinu li ayyi kalimatin an takhruja an hadhil aqsami tsalatsati. Dan tidak mungkin bagi kata apapun itu keluar dari tiga macam, ya, tiga macam dari pembagian kata ini. Ya. Nah. Suf fa in dalla bi hay'atihi ala ma'nan wa zamanin fa huwa fi'lun. Ya. Maka jika menunjukkan kepada bi hay'atihi dengan kondisi ala ma'nan yang ada pengaruhnya, ada di atasnya, maksudnya di sini dipengaruhi dengan makna dan zaman, maka dia fi'il. Artinya dikaitkan. Jadi kondisi yang dikaitkan dengan makna dan zaman dan waktu, maka dia itu adalah fi'il. Karena nanti akan ada fi'il apa, Mas? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr. Wa in dalla ala ma'nan duna zamanin fa huwa ismun. Dan jikalau yang menunjukkan kepada makna tanpa tahun, duna zamanin atau tanpa waktu, afan, duna tanpa waktu, tanpa waktu, bahwa ismun, maka dia itu adalah ismun. Paham kan sih? Ada fi'lun, ada ismun. Wa in dalla ala ma'nan fi ghairihi fa huwa harfun. Apabila menunjukkan kepada makna yang ada pada selainnya, fa huwa harfun, maka ini adalah harf. Harusnya harf ini tidak mempunyai makna. Tapi ketika harf ini berdiri dengan yang lainnya, maka dia akan mempunyai makna. Nah. Kemudian, nah, ini masih panjang. Qudam. Nah. Kita lanjut terus, enggak apa-apa. Nah, kita selesaikan dulu halaman 51 ini, insyaallah. Nah. Wa kunul ismi huwal asl. Awil fi'li huwal asl. Wal hadal mahillu khilafin. Hada mahalul khilafin. Ya. Sudah mulai pret-pret. Ya. Kunul ismi huwal asl. Ya. Kunul ismi, bentuk isim itu adalah asal. Awil fi'li atau bentuk fi'li ini, itu juga asalnya. Hada mahalu hilaf. ini adalah dalam kondisinya apa? Hilaf. Ada perselisihan. Ya. La dakhala lana bihi. Kita enggak masuk pada perselisihan. Fanakhsha an naquna mithla alladhi ghuziyat baladuhum aw biladuhum. Ya. Ghuziyat biladuhum wa hum yatajadaluna. Hal baidatu aslul dajajati aw dajajatu aslul baidati wa umuman alladhi nara annahu ma min fi'lin illa walau ismun imma mustatirun wa imma zahirun fama fahuma mutalazimani daiman. So fandom, lihat di sini qaulul ismi huwal asl, artinya apa? Bentuk isim itu adalah asal. Asal maksudnya di sini untuk menurunkan fi'il dan harf dan yang lainnya. Ya, untuk menurunkan proses dari kriteria kata yang lainnya. Paham? Itu semuanya isim. Nah, nanti fi'il itu diturunkan dari isim. Ada juga yang berpendapat apa? Fi'il itu adalah asalnya. Fi'il itu adalah asalnya. Misalnya apa? Dahaba yadhabu. Idhab dihaban. Ya. Paham saya misi? Ini dikatakan apa? Itu adalah asal. Hada mahadul khilaf. Ini adalah posisinya itu menjadi apa? Khilaf. Khilafnya apa? Ini antara Basriin dan apa Kufiin. Ini persisian mereka apa? Dalam bahasa Arab, asal semua kata adalah isim. Yang lainnya mengatakan asal semua kata adalah fi'il. Landasan utamanya, Mas. Ayo sebutkan asal. La dakhala lana bihi. Kita tidak masuk dalam persisian khilaf tersebut. Panaksa annakuna, dan yang kita khawatirkan, kita takutkan adalah kita menjadi, ya, contohnya seperti apa? Orang yang huziat biladuhum. Negerinya itu sudah diserang, Mas. Sudah diserang. Wahum yatajadaluna, namun mereka malah beradu argumentasi. Gontok-gontokan sendiri. Gontokannya apa? Apakah telur itu asli dari ayam atau ayam itu asli dari telur? Padahal negerinya sudah diserang. Diserang bangsa-bangsa sipit misalnya. Ya. Tapi masih gontok-gontokan juga. Aku coba biru misalnya. Kenapa salah salah? Kenapa harus kemudian seperti itu? Manakala kalau dari Al-Qur'an sudah menjelaskan. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan harus ada persisian. Kenapa persisian itu kemudian menjadikan hati kita membenci yang lainnya? Ya. Inilah seringnya orang itu terperdaya dengan keinginannya mereka sendiri. Ya. Nah, makanya ketika orang-orang ya sebutannya tentang di Marasil Abu Daud disebutkan wa ma syakaktum fihi farudduhu ila Allah azza wajalla. Ya, kalau engkau itu ragu, kalian itu ragu, maka kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya, sering orang itu menjelaskannya alor ngidul, Mas. Kenapa? Karena ketika ditanya tentang dalilnya, enggak paham. Ya, perselisihan-perselisihan seperti ini harusnya kita enggak masuk di dalamnya. Salah semua. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Maka disebutkan di sini asalnya itu ayam atau telur? Telur atau ayam? Padahal negerinya sudah diserang. Ruziat. Ya. Maka kita lihat bahwasanya ma min fi'lin illa walahu ismun. Umuman, ini secara umumnya alladhi nara, yang kita lihat annahuma ma fi ma min fi'lin illa walahu ismun. Bahwasanya kalau itu termasuk fi'il, maka tidak lain dia itu pasti punya isim. Imma mustatirun, bisa jadi itu mustatirun, tersembunyi. Wa imma dhahirun, atau yang nampak. Fa huwa mutalazimani daiman. Ini keduanya. Keduanya apa, Mas? Fi'il dan isim. Ya, dan isim. Ini adalah apa, Mas? Mutalazimani daiman. Itu mengharuskan satu dengan yang lainnya punya hubungan kuat. Ya, senantiasa. Wa bada'al bil ismi. Memulai dengan isim. Dengan isim. Dana asraful aksamil tsalatsati. Karena isim ini adalah yang paling mulia dari pembagian yang tiga tadi. Pembagian dari apa? Kata. Fi'il, isim dan harf. Maka isim ini adalah yang paling tinggi tingkatannya. Tsumma sanna bil fi'li. Kemudian ya. Di sini memujinya adalah apa? Fi'il. Bil wawi duna summa. Ya. Tanpa ada summa. Imma lidhiqin nadhmi wa durat wa darurati syi'ri. Ya. Wa imma li anna al-isma wal fi'la laysa bainahuma kama baina al-ismi wal fi'li wal harf wa akhara al-harfa likusurihi li annahu la yumkin an yakuna lahu ma'nan fi nafsihi. Nah, wa bada'a bil ismi, maksudnya penulis ya itu memulai dengan apa? Isim. Li'annahu asraful aqsami tsalatsati, karena isim itu adalah yang paling mulia dari pembagian yang tiga. Tsumma sanna bil fi'li, yaitu kemudian bisa sunnah di sini dipuji. Yang dipuji kemudian setelah isim itu adalah fi'il, yaitu bil wawi duna tsumma. Ya. Sunnah itu dipuji. Ya, dipuji dengan fi'il. Kalau tadi asraful aqsam salasa, tsumma sunnah, kemudian dipuji bil fi'il, dengan fi'il. Artinya yang pertama disebutkan isim, kemudian yang kedua disebutkan fi'il. Bil wawi duna tsumma, dengan ya bil waw, dengan waw tanpa duna summa. Ya, karena apa? Summa stakim nantinya. Imma lidhikin nadmi wa durati syi'ri, karena ini sangat ya sempitnya nadmi bait syair, wa darurati syi'ri, dan sangat sangat darurat ininya. Nah, makanya kalau misalnya antum lihat ya tentang darurati syi'ri, maksudnya syair, syairnya itu sangat penting. Kalau misalnya nazamnya, ya, misalnya kayak misalnya pembuatan pengaturan dari syair-syair tadi itu tidak sempit, dan juga bahwasannya darurotis syi'ri, syair-syair yang penting mas, sangat darurat. Wa imma li'anna al-isma wal-fi'la laysa bainahuma kama bainal ismi wal-fi'li wal-harf. Karena isim dan fi'il ini laysa bainahuma, maka tidak ada pada keduanya sebagaimana ketika apa? Adanya isim, adanya fi'il dan harf. Ya, fi'il kata kerja, isim kata benda, harf-harf, huruf. Wa akhara al-harfa liqusurihi, dan mengakhirkan harf karena saking ada dikusurihi, saking sedikitnya. Wa li'annahu la yumkinu an yakuna lahu ma'nan fi nafsi, dan tidak mungkin bagi harf itu mempunyai makna pada dirinya sendiri. Nah, naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah kita lanjutkan besok malam insyaAllah binillah. Nah, naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.